InsyaAllah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pendengar RRI, sahabat inspiratif rahimakumullah. Sampai kita di hari ini, bertemu lagi kita di hari ini, bertemu dalam mukjizat dan kehebatan Al-Quran yang telah hadir bertahun-tahun di kehidupan kita. Tapi kita tidak pernah sadar bagaimana cahayanya secara hakiki sebenarnya bisa menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan secara majazi, ibarat ini diterangkan Allah dalam Al-Quran bahwa segala alam raya di dunia ini adalah sebagai bentuk fasilitas yang disiapkan Allah untuk hidup dan kehidupan kita. Insya Allah ini menjadi menambahkan kekuatan kita dalam kehidupan ini untuk selalu beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sampai di surah An-Nur ayat ke-46. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad anzalna ayatin mubayyinat." وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ. Sungguh kata Allah, kami telah menurunkan ayat-ayat yang telah memberi penjelasan dengan terang benderang. وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Dan Allah memberi petunjuk terhadap siapapun yang dikehendakinya. Ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Sahabat inspiratif rahimakumullah, di hari-hari sebelumnya kita telah membahas beberapa ayat-ayat yang menggambarkan bagaimana kemudian kuasa Allah sebagai muara seluruh makhluk alam raya dan seisinya bertasbih, beribadah dengan sholat, dengan zikirnya masing-masing. Kemudian Allah memaparkan dengan tegas, dialah yang memiliki langit dan bumi, dan dialah tempat kembali. Kemudian Allah menerangkan dengan secara teliti dan detail bagaimana proses awan bergumul, berkumpul, kemudian akhirnya turun hujan. Bagaimana proses pergantian dan perguliran antara malam yang gelap, kemudian Allah memberikan cahaya perlahan-perlahan di pagi hari begitu indah. Akhirnya sampai pada siang hari yang kemudian panas dan terang benderang itu. Kemudian Allah menghantarkan kita lagi bicara tentang bagaimana Allah menciptakan makhluk hidup di muka bumi ini yang berjalan dengan dua kakinya, empat kakinya, atau tiga kakinya. Inilah kemudian Allah mengatakan ditutup dengan ayat 46, Laqad anzalna ayatin mubayyinat. Bukankah telah kami turunkan ayat-ayat, bukti-bukti itu sebagai iktibar yang nyata dan jelas. Bagaimana kemudian Allah menjelaskan secara detail dan siapapun yang ragu terkait apa yang telah diterangkan Allah di ayat-ayat sebelumnya, monggo silahkan. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala hadzal Quran. Jikalau misalnya engkau ragu terkait apa yang telah diturunkan Allah terhadap Al-Quran ini, maka silahkan. Tidak ada halangan buat siapapun, tidak ada pagar buat siapapun untuk membuktikan kebenarannya. Ayatin mubayyinat, ayat-ayat yang begitu jelas dapat dipertanggungjawabkan, sehingga ini yang harusnya menjadikan kita pada satu keyakinan kokoh. Kalau masalah keyakinan hakiki yang sudah kita pegang, mari kita pertajam. Masalahnya terkadang Ustaz, di sini Ustaz Zainal, yang hakiki saja, sholat kita saja, puasa kita yang sudah wajib sebagai kewajiban dasar saja, kita tidak kokoh. Ini diingatkan sama Allah. Wallahu yahdi man yasha. Allah yang memberikan petunjuk bagi siapa yang dikehendakinya. Tuh, kita yang sudah dapat petunjuk, bagaimana kita berakidah, beriman, bersyahadat kepada Allah, kita tidak sampai kepada hakikat tasbih yang sebenarnya. Hakikat tasbih hakiki, apalagi kita bicara majazi, membangun kemaslahatan untuk alam sekitarnya. Di sini ada Ustadz Zainal Arifin insya Allah bisa menerangkan lebih jelas kepada kita bagaimana kemudian ayat ini mengklus, menutup beberapa ayat sebelumnya, sehingga insya Allah kita bisa menjadi orang-orang yang ila siratim mustaqim, pada jalan yang lurus itu. Silakan Ustaz. Terima kasih. Ini penutup dari pencerminan kekuasaan Allah. Ayat 46 ini menggabungkan kita atas apa yang telah dikaji beberapa hari yang lalu. Ada manusia yang tasbih majazinya bagus, tetapi tasbih hakikinya tidak bagus. Ada manusia yang tasbih hakikinya bagus, sholatnya bagus, tapi tasbih majazinya rendah, kontribusinya bagi dunia ini nol. Ada yang tasbih majazinya tidak bagus dan tasbih hakikinya juga tidak bagus. Ini musibah bagi dunia ini. Wujuduhu ka'adamihi, keberadaannya tidak memberi kontribusi yang kita inginkan. Dalam closing statement di ayat 46 ini, tasbih hakikinya bagus dan tasbih majazinya juga baik. Inilah Allah mengatakan ayatim mubayyinat. Alam semesta telah diciptakan Allah dan menjadi saksi bagi kita atas keteraturan itu. Maka sebagai wujud tasbih majazi kita, jadilah manusia yang penuh disiplin. Jadilah manusia yang memberi kontribusi positif. Tidak bisa memberi kontribusi dengan ilmu, beri kontribusi dengan tenaga. Sapu masjid adalah pekerjaan mulia. Membersihkan kamar mandi juga tidaklah mengapa terlihat Islam itu bersih. Kita juga bisa memberi kontribusi menanam tumbuh-tumbuhan di sekeliling rumah kita. One man, one tree. Satu manusia, satu pohon. Atau juga kita bisa berternak hewan, ikan, ayam. Itu adalah pelajaran dari tasbih majazi. Di samping kita taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang digambarkan oleh Aisyarut Tafasir, laqad anzalna ayati mubayyinat hidayatal ibad ila tariqi sa'adatihim wa kamalihim. Allah memberikan ayat-ayat yang begitu terangnya sebagai petunjuk menuju kebahagiaan dan kesempurnaan hidup. Hidup bahagia dunia akhirat karena fasilitas aman dan nyaman. Alangkah indahnya jika masjid kita bersih dan rapi, suasana sejuk dan nyaman. Ini gambaran dari tasbih majazi yang bersatu padu dengan tasbih hakiki. Wallahu yahdi man yasha. Jadi kalau kita mengambil kebaikan, Allah akan menambah hidayah kepada kita. Tapi kalau kita menjauhkan diri dari kebaikan, jangan salahkan Tuhan apabila hidup kita menjadi dolla wasaqo, menjadi gelap dan susah. Karena apa? Yang mengambil kebaikan mendapatkan petunjuk di jalan Islam yang digambarkan dengan jalan yang lurus. Lurus karena mudah. Islam itu identik dengan kemudahan, kebahagiaan, kenyamanan, keserasian antara tasbih majazi dan hakiki. Baik, Ustaz Zainal, syukran kasiran atas tambahannya. Sahabat inspiratif rahimakumullah, ayat ini juga sama sebenarnya, kurang lebih persis dengan ayat yang sudah kita pernah bahas di ayat ke-34 tentang kalimat Allah yang mengatakan walaqad anzalna ilaikum ayatun mubayyinat. Ini kembali Allah tekankan setelah ayat berikutnya banyak lagi kemudian bukti-bukti dalalah, dalil-dalil yang begitu hebat sehingga meningkatkan keimanan kita, dan tidak ada alasan untuk tidak bertasbih baik secara hakiki dan majazi kepada Allah. Allah mengatakan lagi anzalna ayatin mubayyinat. Quraisy Shihab dalam tafsirnya ingin masuk pada kesimpulan kita bagaimana kemudian dalam kehidupan kita ini learning by example. Kita belajar dari apa yang telah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai kita harus menjadi orang yang learning by experience. Gak usah pakai pengalaman juga gak ada masalah. Gak mesti jadi Einstein dulu baru nanti dapat hidayah. Gak mesti jadi Fir'aun dulu kekufurannya baru bisa beriman kepada Allah. Toh kisahnya kan sudah dipaparkan semua secara jelas dan lugas. ayatim bayinat dalam Al-Quran, dari rangkaian demi rangkaian, seperti cerita yang begitu indah sebelum meninabubukkan kita. Inilah kalimah-kalimah yang sebenarnya indah, yang sebenarnya sangat begitu easy, ringan untuk didengar dan membahagiakan hati batin kita, yaitu bacaan-bacaan Al-Quran. Semoga kita menjadi orang-orang yang secara sadar dan benar melihat ayatim mubayyinat, ayat-ayat yang jelas ini, wallahu yahdi may yasha, sehingga kita mendekati segala asbab di mana hidayah-hidayah Allah itu ada. Jikalau kata Allah innallaha la yuhibbul fasikin, jangan menjadi orang-orang yang fasik. Innallaha la yuhibbuz zalimin, jangan menjadi orang-orang yang zalim, yang munafik, yang syirik kepada Allah. Supaya kita mendapat hidayahnya, maka dekatilah pintu-pintu hidayah itu dengan baik. Lakukan tugas kita sebagai hamba Allah, baik secara tasbih hakiki dan majazi, perhatikan perintah-perintah alam dengan baik. Pakai hutan boleh kayunya, cuman jangan berlebihan eksplorasinya, sehingga bukan hujan yang menjadi bencana, cuman pengaturan alam yang tidak baik bagi manusia yang menyebabkan banjir dan bencana yang ada di alam ini. Bukan karena Allah yang tidak menyayangi manusia dan mengasihi azabnya, tapi manusialah yang buah karya itu. Insya Allah, kita menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk, yahdi mayyasha ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus, yang lempeng. Sehingga dalam tafsir inspirasi disimpulkan di sini, Allah memberi petunjuk saat manusia memilih petunjuk Allah dan menikmatinya. Allah berdasarkan pola pikir hambanya. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.